Orang perempuan wajib tutup kepala. Kerana sebahagian daripada aurat. Orang lelaki nampaknya kepala tak wajib tutup. Apakah orang lelaki bersolat kepala donggol. Tak tutup apa-apa. Kepala pakai songkok hitam. Kepala pakai kopiah. Kepala pakai serbang. Oh, macam budak sekolah rendah soalan. Harap jawab ikut sudut fiqh dan tasawuf. Yang disebutkan dalam radio pagi tadi, pentingnya aspek tasawuf diberi perhatian. Baik. Semayang orang lelaki pakai dagar, semayang orang lelaki pakai sokok hitam, semayang kepala pakai kopiah, semayang pakai serban. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tasawuf ke, syariat ke, ni terbaik. Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Kama ra'aitumuni, sebagainya kamu lihat. Kita lihat tak Nabi? Tak. Maka takwil kama alimtumuni, sebenarnya yang kamu tahu aku semayang daripada hadis-hadis sahabat aku. Maka Nabi semayang, katanya ulama, yang paling banyak dua keadaan. Yang tu pakai kolang suah, kopiah, dan kadang-kadang pakai imamah serbang, dan kadang-kadang kedua-dua sekali Nabi letak serbang di atas kopiah. Nampak? Gitulah semayang Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah ni adalah bapak tasawuf. Nah, dialah bapak tasawuf, bapak tarekat, bapak segala-gala ilmu Islam. Tafsir pun dialah, hadis pun dialah, hakikat pun dialah, tauhid pun dialah, dak fiqh pun dialah. Nah, maka saranan-saranan ulama itu ada berbagai-bagai. Nah, kadang-kadang bersalahan. Ada ulama tasawuf mengatakan adalah lebih tawaduk jika bersolat tidak memakai apa-apa. Mana pala dogo saja. Nah, ini pandangan dia sebagai seorang ahli sufi. Nah, walau bagaimanapun martabat hadis mesti di atas sekali. Hak Rasulullah lebih sekali. Nabi semayang dijelaskan oleh ulama-ulama besar pakai kopiah. Kadang-kadang pakai serbang, kadang-kadang kopiah itu dulu baru masuk serbang, dan kadang-kadang Nabi meletakkan kain di atas kepala. Nah, dan ada Nabi duduk berehat tanpa memakai apa-apa. Lalu dijawab oleh ulama, jika dia pakai songkok hitam macam pakai lening, guna hukum haram tak? Tidak haram. Sebarang penutup kepala dibolehkan, melainkan penutup kepala yang meniru budaya agama lain baru tak boleh. Jadi dia semayang pakai sapu tangan, dia bubuh kain semutar macam orang Kelantan, atau dia lilik tuala, atau dia pakai sokok, sokok Turki, sokok Azerbaijan, sokok Albania, tak ada masalah baka. Tarbus Ustaz Injil, boleh baka, tak ada masalah. Nah, hidup balah wa amdi bab-bab gini. Cuma yang sunnah al-qalang suah wal imamah, iaitu serba dan kopiah. Dah.